Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Amirul Mukminin fil hadith Muhammad ibn Ibrahim Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu taala fi sahih bab laisa 'alal muslimi fi farasihi shadaqatun, bab tidak ada atas seorang muslim pada kudanya shadaqah, yakni zakat. Tidak ada zakat pada kuda. Qala rahimahullahu ta'ala hadathana Adam. Adam ibnu Abi Iyas. Abu Iyas namanya Abdurrahman. Syekhul Bukhari. Qala hadathana Syu'bah ibnu al-Hajjaj. Abu al-Bustam al-Wasiti Amirul Mu'minin fil hadith wa awwalu man fattasha 'anil rijal bil Basrah, orang pertama yang meneliti rawi-rawi hadith di kota Basrah. Qala haddathana 'Abdullah ibnu Dinar قال سمعت سليمان ابن يسار عن عراق ابن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه dari Abu Hurairah radhiyallahu an قال beliau berkata قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برسبدا ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. Tidak ada atas seorang muslim pada kudanya, pada budaknya sedekah. Qala rahimahullahu ta'ala bab laisa 'alal muslimi fi 'abdihi shadaqah. Bab yang berikutnya, tidak ada atas seorang muslim pada budaknya, pada hamba sahayanya shadaqah. Tidak ada shadaqah pada hamba sahaya, pada budak. Qala haddatsana Musaddadun, Musaddad ibnu Musarhad Abu Hasan al-Basri. Ini nama yang disepakati oleh para ulama, Musaddad bin Musarhad. Adapun nama kakeknya sampai ke atas diikhtilafkan oleh para ulama. Satu-satunya rawi dengan nama, nama bapak, nama kakek yang cukup unik ya beliau ini. Satu-satunya. Ada yang tahu nama panjangnya? Musaddad ibn Musarhad. Ibnu, ibnu, teruskan ibnu, ibnu, ada lagi berikutnya. Aiyah, ada Musarfal, ada Rondal, ada Al-Muhim. Itu semua diikhtilafkan, yang disepakati namanya, nama bapaknya dalam Musarhad, Musaddad ibnu Musarhad. Abul Hasan al-Basri. Nah. Qala hadathana Yahya ibn Sa'id wa Yahya ibn Sa'id al-Qattan an Husaym ibn Iraq ibn Malik an abihi. Agar indakum? Ya. An abihi, dari bapaknya, yaitu Iraq ibnu Malik yang di atas. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Laisa 'alal muslimi shadaqatun fi 'abdihi wala fi farasi." Tidak ada atas seorang muslim sedekah pada hamba sahayanya, tidak pula pada kudanya. Sampai sini yang di nuskhah saya. Ada tambahan di nuskhah yang lain? Disebutkan dalam ta'liq di kitabnya saya, di nuskhah yang lain ada isnad yang berikutnya. Ha wa haddatsana Sulaiman ibn Harb qala Wahib ibn Khalid qala haddatsana Wahib ibn Khalid ila akhirih. Ketemunya di Husain bin Iraq. Al-Muhim disebutkan dalam nuskhah seperti itu. Tayyibah ikhwan, ini satu hadis. Satu hadis, bukan dua hadis. Satu hadis, sumbernya ialah Iraq ibn Malik dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sanad yang pertama dengan lafaz laisa 'alal muslimi fi farasihi wa ghulamihi sadaqah. Lafaz yang kedua, laisa 'alal muslimi sadaqatun fi 'abdihi wala fi farasihi. Baik, hadis ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita adanya dua perkara yang tidak terkena zakat. Yang pertama adalah kuda. Tidak ada zakat kuda. Ini dengan nasul hadis. Tidak ada zakat kuda. Barakallahu'alaikum. Kuda pada waktu itu hewan yang dijadikan sebagai tunggangan. Sehingga dengan hadis ini pula diambil hujjah oleh para ulama, tidak ada zakat pada kendaraan. Apapun bentuk kendaraannya. Paham ya? Kalau dahulu kuda, kalau sekarang mobil mereknya kuda. Barakallahu fikum. Tidak ada ya, kan? Tidak ada zakat pada sepeda pancal. Dontel, tidak ada. Tidak ada zakat pada sepeda motor roda 2 atau roda 3. Tidak ada zakat pada mobil dengan berbagai macam bentuk dan mereknya. Tidak ada zakat pada kereta atau bis, pesawat, jet. Itu semua tidak ada zakatnya dikarenakan tidak ada dalilnya. Dan yang kedua dikarenakan dikiaskan pada hadis ini. Laisa 'alal muslimi fi farasihi shadaqah. Dikecualikan. Dikecualikan. Apa pengecualiannya, Ikhwan? Dikecualikan kalau kuda tadi, kalau kuda tadi dimiliki untuk diperjualbelikan. Dia miliki, dia dikembangbiakkan untuk diperjualbelikan. Maka terkena zakat tijarah. Paham ya? Zakat tijarah. Begitu pula barakallahu fikum kendaraan-kendaraan yang ada. Tayyib, ketika untuk perniagaan dia bisnis jual beli kendaraan, maka terkena zakat tijarah. Ya, dia jual beli sepeda pancal. Itu terkena zakat tijarah. Dia jual beli sepeda motor baru, bekas, cash, kredit. Terkena zakat tijarah. Dia usahanya di showroom, jual beli mobil dan segala macamnya, terkena zakat tijarah. Baik, zakat tijarah itu ada pendapat hampir seluruh ulama kita. Mayoritas ulama mengatakan ada zakat tijarah. Bahkan ada sebagian ulama yang menukil ijma tentang zakat tijarah. Difahami insyaallah ya. Ketika itu tijarah, maka pembahasannya zakat tijarah, bukan zakat kuda, bukan zakat mobil. Paham? Baik. Bagaimana dengan seseorang yang memiliki kendaraan lebih dari satu? Dia punya mobil dua, apakah yang kedua terkena zakatnya? Hah? Tidak ada. Kalau aturan pemerintah, kena pajak progresif. Itu pemerintah. Tapi terkait dengan urusan keagamaan, tidak ada zakat kendaraan berapapun jumlahnya. Kecuali kalau untuk diperjualbelikan. Ada beberapa waktu yang lalu tersebar di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Nah, adanya pemahaman ketika memiliki kendaraan lebih dari satu, dua atau lebih, maka yang kedua dan yang ketiga itu kena zakat. Kena zakat. Ini tidak ada dalilnya. Tegas dengan riwayat ini. Kecuali untuk tijarah. Paham insyaallah ya? Kecuali kalau yang dimaukan pajak progresif. Ya bukan zakat, itu urusannya dengan pemerintah. Allahul musta'an. Di Surabaya memang banyak pemahaman yang aneh-aneh. Allahul musta'an. Difahami insyaallah ya? Baik. Yang berikutnya di sini adalah terkait dengan masalah budak. Tidak ada zakat pada budak, pada hamba sahaya. Nah, ketika ada perbudakan, engkau memiliki budak berapapun jumlah budaknya kamu ini, tidak ada zakatnya. Dengan riwayat ini. Baik, dan yang namanya budak tidak dikiaskan dengan pembantu. Tolong jamkan baik-baik. Beda status antara abdun atau amah dengan khadim atau khadimah. Khadim atau khadimah itu bukan budak. Hati-hati ya. Bukan budak. Mereka hanya pembantu rumah tangga. Tidak bisa dikiaskan dengan budak. Ini adalah budak dengan status budak yang ada itu. Yang memiliki hukum-hukum khusus dalam Islam. Tidak ada zakatnya. Kecuali, kecuali kalau diperjualbelikan. Ayo, di zaman dahulu kala ada pasar budak. Budak itu bisa dibeli dengan uang yang kamu miliki. Kamu bisa milih budaknya. Budak laki, budak perempuan, budak modelnya begini, modelnya begitu, diperjualbelikan. Ketika untuk tijarah, maka terkena zakat tijarah. Perhitungannya sama dengan zakat tijarah. Kalau tidak, tidak ada zakatnya. Barakallahu fikum. Baik. Apakah ada sedekah sunnah pada kendaraan dan budak? Jawabannya? Jawabannya ada, tetapi tidak wajib. Jadi ketika ada yang sedekah, sedekah dengan niat sedekah sunnah, ya, infak-infak sunnah dalam bentuk kendaraan, dalam bentuk budak, boleh. Tidak ada masalah. Dan tidak ada nisab, tidak ada haul. Sebanyak mungkin juga lebih afdal. Nah, ada seseorang misalkan di rumahnya banyak sepeda motor itu. Dengan berbagai macam merek. Nah, ada yang biasa, ada yang metik, ada keluaran lama, keluaran baru, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang gede. Banyak di garasinya itu. Nah, dia ambil satu, diinfakkan kepada seseorang. Atau diinfakkan untuk pesantren. Tidak ada masalah. Niatnya sedekah, bukan zakat. Yang dibahas sekarang masalah zakat. Dia punya budak banyak. Jangan bilang di garasinya loh ya. Kalau budak ya di rumahnya. Budaknya banyak. Masya Allah. Nah, budaknya itu terserah dia. Mau disedekahkan juga boleh. Dihibahkan juga boleh. Tergantung bagaimana niatnya dia. Dipahami insyaallah ya. Tuh kok diem. Nah, ya. Ada yang ngasih antum budak. Nih. Farhan, tak kasih budak. Nah, ya, hadiah untuk antum. Terima enggak? Terima. Terus hukumnya boleh, enggak ada masalah. Terus dipakai enggak? Ya terserah yang dikasih itu sama dengan barang-barang yang dimiliki yang lainnya. Bedanya kalau dia seorang budak wanita, tidak bisa dipakai sampai menunggu satu kali haid. Menunggu masa iddah bihaidah dengan satu kali haid untuk istibra'ur rahim, untuk membersihkan, mensucikan rahimnya. Di ketika satu kali haid sudah dipakai sama Farhan. Barakallahu fikum. Paham ya? Ini penting, ini hukum namanya. Ketika budaknya itu kondisinya barakallahu fikum hamil, maka ditunggu sampai melahirkan bayinya. Bayinya lahir, selesai masa nifas dan segala macamnya, baru bisa dipakai. Budak sama dengan kendaraan kuda dan segala macamnya. Tapi dia punya hukum tertentu dalam perkara-perkara tadi. Barakallahu fikum. Nah, intinya ya kawan, dalam pembahasan masalah zakat itu harus dengan nas dalil. Ayat yang tegas menunjukkan ada zakatnya, hadis yang tegas yang menunjukkan ada zakatnya, atau ijma ulama yang tegas mengatakan ada zakatnya. Ketika tidak ada nas dalil, maka hukum asal harta benda tidak ada zakatnya. Apalagi ketika ada nas dalil yang langsung dengan tegas mengatakan tidak ada zakatnya, maka tidak ada zakatnya. Barakallahu fikum, Allahu taala alamu bissawab. Ada yang sudah hafal? Pendek ya kan? Qala haddatsana Adam, qala haddatsana Syu'bah. Ya Allah. Abdullah bin Dinar, Sulaim bin Yasar, Irab bin Malik, Abu Hurairah. Laisa 'alal muslim fi farasihi wa ghulamihi sadaqah. Ada yang hafal? Sekali pandang hafal insyaallah ya. Pandang insyaallah. Barakallahu fikum. Khalas. Cukup. Cukup, nggak usah banyak-banyak. Yang berikutnya babnya lain lagi, bab terkait dengan masalah sedekah untuk anak yatim. Masya Allah. Ada yang mau tanya kan? Masya Allah. Baik, baik. Saya kira cukup sekian. Alafumikum untuk malam hari ini. Cukup sekian saja. Saya punya utang banyak sama Din satu ini. Gak enak saya ini. Cukup sekian ya. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafattalu hafidhakumullah.